kelan mendung-mendung. Lampah angin putih sakluhuring pasanggrahan bulu pipu. Mendadakan mukawam untuk sehari datang wonten soroting dasonto. Kating remeng-remeng jroning pasanggrahan bulu pipu. Panasane slabet kaperbawan dening pengari balaning sang loto ingkang hangrenggani wonten jroning pasanggrahan ingkang ing mangke nembe ketaman kabukitan. Nembe sang loto prabu Duryudana ingkang katingal jegur panyayah tugu sinung karepo kang pinunggalih luhung sedanipun ingkang putra Dyang Lesmana Mandra Kumara ingkang saya pituhu kaeman ing benjang dinanta sagedha ngendhasi kaprabaning sang nata mula datan aneh lamun sang marbo katingal kepengipun kali kekes ing manah kaya wis datang darbi pangarep-arep malih. Nalika samangsa sang nata sampun kahadhep paran para sampatan wonten ingkang samya jujur panjenengan kang amungging muka punika to Yang Senopati mulut itu Sang Maharsi Bruno ingkang ugi kapanduk sengkawaning sang nata mila katingal kendel datan mubah kelawan musik ambung sekedhap-sekedhap ambalang liring dateng sang nata Prabu Duryudana nanggih wanci kang prayogi lenyar seminggu atur lawan sang Prabu Duryudana datang kang panarin dari Mandaraka sang nata Prabu Salya kang kepanemaku wong wonten madyaning pasanggrahan Cemara Sewu ugi katingal ngadhep wonten ngarsaning sang nata Prabu Duryudana pitutur tiyas Prabu Salya anggen nyoge kalan wayah mula saged ngrasaken dhateng kados menapa ratu penandhang ing kemeng putra Prabu Duryudana ambung maring dengawong sang Merpati Basukarno ingkang katingal boten nerno dumateng patrap sohipun ingkang rayi Prabu Duryudana ingkang hambung tansah anandhut sungkawa pangemaning Prabu Basukarno karana sang nata ing mangke dadi gegununganing wong sak pasanggrahan bulu pitu lamuntos lantur-lantur ingkang dados sengkawaning sang nata kula saged nekasaken dhateng panggalihing para prawira. Gatan kanthi sang Resi Kerba ingkang ugi amung tansah sumadhang marang pangandikaning sang nata Prabu Duryudana. Perkuwana Padha Harya Sangkuni ingkang sekedhap-sekedhap tunjaus saged ngraosaken dhateng agenging penandhang ingkang kasalira Prabu Kurupati. Langkung-langkung yang jawi pakuwon bulu pitu. Raraosaning sedaya para prawira ingkang samya panganggikan nuhun anggep tumi dhateng sedaning sangat mojindra ing astina Raden Lesmana Mandra Kumara. Sawetawis Prabu Duryudana datang kersa paring pangandika. Daya apa ingkang arsa nginut sanen kaya dereng pinanggih kelenging manah teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyasa nglesan. Yeah. Supong aku Gusti Sasongko Dasongan Surya Pratanya sumungsun darawa sari-sari sanyo mandu etsmeng saliro mar mangro suka Jualan di Marabuko Tondro Kusumo jagat ya dewa bathara manggita bapa bapa penemban pegawan Bruno kala mun wonten timbalan ing adawa sinuwun keparang nijipun bapa ing saka lima kalah paduka Rama Prabu ing Mandaraka nun wonten pengendian adawa ngira anak Prabu nijipun bapa ing Mandaraka so paduka kakang Marapati ngawunggu kawula mun wonten tindakan ing adawu Yayi Prabu muji ora kanthi ngawunggu paman Pati Haryo Sangguni Kula nyuwun wonten tindakan ingkang ngajawu sinuwun lan paman kerpo. Nuwun wonten pemberian ingkang ngajawu sinuwun. Wijipun bapa pun kerpo. Kula suwun kanthi sanget. Jenggan diko bapa penemban sampun ngantos kundur ing pangkuan pucang kembar. Rama Prabu sampun ngantos kundur menyang dhateng ing pasanggrahan Cemara Sewu kalah kakang Marapati Ngawunggo. Sampun ngantos kundur dhateng ing pasanggrahan Kembang Tirta kalah sira paman. Aja daya-daya bali mring pakuwon blabar waja. Wong dene keparing manah kula bapa mamung badhe kula kanthi anggodhai dhateng lampan ingkang ketemben kula kelampan. Kados menapa sedhiyen malah kula nemrapi dhumateng kelenanipun anak kula ingkang kula gadhang-gadhang pun leswana mandra kumara ing sekawit panjen sampun kula pingit wonten madyaning kraton Ewadene Lesmana kumawani sungusul dhateng ing palagan ingkang tanpa palilah kula bapa penemban nadyan wonten pemarem saking sawetawis Ewadene dereng saged ambing kas ing dados urudatosing manah kula menggah menapa pemarem kula wau panasanes namung kajawi putra Madukara inggih menika pun Abimanyu ingkang sampun pecah wonten madyan ing Rananggana paman paman Haryo nalika semana jeneng ingsun upamane ora prayitna mbok menawa kena uga disirnakake dening si Abimanyu garising pepesten wis teko tumrap si Abimanyu ketitik nalika dheweke anggen curiga ora ngerti lamun tok ususe wis mampir ana ing merangka dumudhuting curiga bareng lawan pegoting usus temah dadilan pati ning si Abimanyu nanging bapa penemban gawan turno wonten ing ngriki mboten wonten ingkang kula tutuh namung kajawi jenengan ika bapa penemban begawan Durna bapa guru Durna ingkang sampun kula kepundi nalika kula mireng kasagahan jenengan ika badhe ikut pun padewa saha nyumerepi dhateng kadebyan jenengan ika ingkang ngirang-ngiramaken menika gambiraning manah kula kados mboten pindhan lan kula sampun saged jagekaken bilih jenengan ika bapa saged ngukup kamenangan wekasaning Barata Yudha menika hananging bopo penemban kados menapa gelo getuling manah kulo dini kasetengipun bopo duno ingkangi bati-bataken kulo wau mboten lajeng kangge amikut pun kodiwo malah ketoro kathah kurban-kurban ingkang wonten paperangan ingkang tumrap bopo penemban begawan Durna mboten menawi kiku jiwo nyumrapi dumateng kataing pangorbanan ing mongko kulo gadah kapitadosan tumraping bung penemban genah boten badhe angel anggen jeneng dika badhe amikut pun tunta dewa sabab ngaten wau bapa temah lepat ing pengajeng-ajeng kula ingkang mekaten momong boten mokal menawi bapa penemban kula wastani satunggiling pandhita ingkang pancen tresna asih dhateng para kadang kula Pandhawa hanjrah ingkang puspita kasmiring samirana Lule sumoran tetut neng tumpul wono dadi alas-alas dadi wonen nyebek Allah tergantil buntut bisa dengan dengan wono meripat yang senuplak dadi molo adalah boten nyomo boten ngelegewo uri daring tanggal lepas diko anak prabu temah muyasakan tangan diko nutuh dateng pun bopo dipun kinteneng keng bopo tetep terus no jemateng poro Pandhawa deh sinuwun kegunungan yang bangsa kuru menari kula manah wiyoseng pangan dikengkang memohong racun jemateng manah kula menika wau menari kula timbang ono wahipun namung boten sakit damel makan paring sedaya poro prawira karana sami andak wadateng pun bopo kados pangan dikani pun anak Prabu Duryudana kemarin pun bopo menarik kula mana lebet namun tadi datang sambil kalau datang tekan kula ingkang kan sah ninggalakan datang ludisipun poro Pandhawa sedaya nanging anak Prabu Duryudana kula mboten badhe babar pisan nimbangi datang pangandika padhika ingkang mekaten sore kula ketah sampun wani anjagi datang mali gening kapribaden kula wiyah saking menika nggih anak Prabu kalian kula dateng pangandikanipun anak Prabu Duryudana kula wau kula namung badhe ngandharaken dateng pilenggaing tekad kula piyambak kanthi manah ingkang prasaja tenggung menika monggo mangganjen patuk menggalih anak Prabu Duryudana kaula nggih anak Prabu tumrap sing guru dateng mulut menika pamanah kula mung sami kemawon nadian tak cak-cakani pun kalau langsani pun sok wonten bedani pun nanti yang kan beda mereka malah kawan temani pun para murid piyambak-piyambak maka tentu kinggir seh kula dateng Pandhawa lawan Kurawa yang kan sedayani pun pancen siswa kula kula asih dateng Pandhawa jawaran Pandhawa pancen yasih dateng kula kula asih dateng para Kurawa jari Kurawa yasih dateng pun bapak yang sokolimo ingkang sedaya kala wau sa derajat sa pangkat sa tundha sa bilik-bilik ing wekasaning kelampahan tamtu nampi dhateng piwales ingkang sarwi trekar yen labetanipun piyambak-piyambak kawula manggih anak Prabu Duryudana sampun para Pandhawa dhumateng kula dipun sami lampah bekti sumungkem dhateng guru miturut dhateng wuruk ngestakaken dhateng tiwucal nyingkiri dhateng pepacuing guru lah inggih sampun pandhengam kateng kula wau ingkang dayanipun lajeng kawasa mangreh manah kula kedah tresna asih dhateng para Pandhawa inggih midhunipun para Pandhawa dhateng pun bapa kula wau ingkang mikantuki lajeng ambar wah luhuring debiden jujuring manah miwah utamaning nglabetan Duryudana kula sane pakake sak bodho-bodhonipun kanca tani menawi murah tanemanipun saged tukul ngrembaka ingkang mae dayawipun dhateng kathah menika wau tetampi lega rena anjagi dhateng tanemanipun piyambak tumrap para tani kala wau tenan kesa sih kula dhumateng anak Prabu Duryudana semarambah para anak-anak kula Kurawa Nadyan saing piwulan kula sami kemawon kaliyan dhateng para Pandhawa. Nanging penampi paduka dhateng sadaya piwulan namung sarana patrap kula nisan. Sih Trisna paduka dhateng kula sabab mengko karsa supaya pamrinane samong setempuk Barata Widajaya binangun. Saking pangajap menateng kaya wau, sih paduka ana Prabu ingkang tenanggo dhateng pun bapa lajeng paduka tindakaken sarana Anglaruba Brama. Wah, Anglo Barto, boten pegat ing tanyung dan nyunggo, ingkang hanya lemah dumateng badan raga kula menika. Ingkang kababari pun saged, dan mlebetipun pun raga pun boten saka lima. Nanging dhewe anak Prabu, paduka babar pisan boten migatosan, menapa ingkang dados tuntunipun saka lima. Ingkang nyatanipun atur kula kebak. Kolam panu tali kebak itu turun yang kemuju datang kau taman paruku anak Prabu. Duh, kau ini masih nyebut. Lekas yang kamu katakan menikah, kumelapin pun bopo. Ingatasi pun menikah datang guru, malah tangan awas kulot. Nggak mau sedih kentang po kendak. Jadi menunggu ngeras moya kumelapor sujaneng budi. Tertanti buatan badai sakit pinanggih. Dan pemadian yang beranwarto kasugian nilah rupa ingkang sampun kaparinga keningkang sedaya kalau nabung raos memikat nolongan dateng manah ngirbeti dateng mekaring budaya ngirbeti jemateng pelantipun panggara itu kau ini nganggara anak Prabu senadian poro sogoto nilah poro sujono gumbo tenampik dateng yang beranwarto ingkang tuh sangking kaling manah suci. Nanging ngajilan pilenggahipun Brono Arto menika wau namung minangka welah laksitaning dharma ingkang babar pisan boten gepokan utawi betul saking dolan kalian endah ngraos. Kau ini nganggir anak Prabu senadyan para sogoto miwah para sujono gumboten nampik datenging Brono Arto ingkang tuh saking kayaring manah suci. Nanging ngajian pilenggahipun Brono Arto menika wau namung minangka welah laksitaning dharma ingkang babar pisan boten gepokan utawi betul saking dolan kalian endah ngraos moyo mekaring budaya arep saking menika nggih anak Prabu kula ingkang jumawah dhateng paduka ingkang sinuwun. Tinggi kedah anget repi kalian tapak tila semua labetan paduka ingkang sampun tumenduk dateng pun bopo. Liripun, utaing panyunggo-nyunggo Brono Arto ingkang sampun ngelemo dateng rogo. Dano, dinyaing badan wajak. Anggeng kuang ngaturi piwales minongkowo ing labetan paduka. Inggih namun demugi dateng ulu bering badan wajak. Utawi, sirnaning saliro kula ingkang sampun paduka lemo kula wau. Kula kalah anak Prabu Duryudana. Paduka saged mirsa piyambak. Hados menapa tandang kula mangsa yuda anyena pateni dhateng prajuriting Kurawa. Paduka sinuwun sampun menggalih dhateng krija kula. Gambiraning manah kula saged ngadoni pupuh. Pancen boten wang-wang nyirnakaken dhateng prajurit Pandhawa ingkang tanpa petangan kathahipun. Nanging kawulingan nggih anak Prabu. Luwih budi legawaning manah miwah utama nang labetan para Pandhawa. Tertantu boten badhe saged kasoran yudha nadyan pemengsah menapa kemawon. Bab kula dereng saged nikut dhateng anak Prabu mung dadiya menika wau. Espanipun mung sabab saking panjadi kula dumateng sedaya para prawira prawira ngastina ingkang sampun cancuk kaliwanda rencang dateng pun bapa prawi boten kula paringi margi boten kula paringi jalaran mbok menawi para prawira kala wau badhe anggetuni dumateng tamurba kula tumrap wonten paling palagan bila ingkang sang menika nggih anak Prabu. Kula nyuwun kanthi sanget anak Prabu lan ngantos dak dhateng pun bapa dipun kinten kula menika tresna asih dhateng para Pandhawa. Sami kinawon tumrapipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Saha kula pitados? Jera anak-anak kula kula menika nyata-nyata. Mestuti dhateng parentahing guru nindakaken dhateng piwucal kula. Kula kinten inggih badhe kasembadan. Ngrayuk dhateng prajuriting Pandhawa. Sahapun bapa sakit nika dhateng Puntadewa kala wau. Long-long indriya mangung. Mangungkung tanduran limang. Lerlemo tanpa kenin. Yang tanpa usah mangku sanjah utama mangkono Sri Nalendra Wusno kawula nuwun anak Prabu Duryudana kepareng paripaksa pun buku badhe munjuk atur nggih nggih kadiparan Prama Prabu pun bapa ugi nderek midhangetaken dhateng sabdaning Sang Maharshi Durna ingkang nyata-nyata Begawan Durna tetep tresna asih dhateng para Kurawa lan kepareng sabela dhateng para Kurawa estunipun manah kula ugi mboten trima dhateng pejahipun putu kula Lesmana Mandra Kumara Madyan Pandhawa sampun kecalan putra inggih menika pun Abimanyu parandene dereng montor-montor timbang Abimanyu namung setunggal dipun tandhingaken kalian para prawira prawiring sampun kapagut wonten madyan ing rananggana kadasta pejahipun kadang paduka sekawan cacahipun nenggih Mahamaya Swarecas datang kantung satu joyo kalian Raden Suryabasa langkung-langkung pejahipun alindur kekalih saking nagari kambojo kelawan kosolo nenggih Prabu Haswaketu lan Prabu Pradul dereng kawimbuan para prajurit-prajurit ingkang ngalit-alit ingkang bebasan mewu-wewu cacahipun sami gumlundung mestakanipun labet saking gridhanipun pun Abimanyu ingkang menika kula suwun kanthi sanget bilih penemban menika tuh tresna kalian Pandhawa babar pisan keparenga paring dawuh wonten ing mriki dados boten ngribeti manahipun Prabu Salyangen kula kepaji labet dumateng anak kula Kurawati ya dene menawi pancen bapa penemban menika estu-estu tresna dhateng Kurawa dinten menika ugi keparenga jangan juga bapa penemban enggak cancuk tali wondo hamingkis kampuh nikut pun punto diwo sapat saking menopo sedaya para prawira ngamarta ingkang sampun lelabet dhateng anak Prabu punto diwo sami alok bilih ingkang mejahi Abimanyu menika pun jaya dereto dhateng pun dipurukipun alok ingkang sampun kasusro kepireng dateng Janaka tertantu Janaka badhe malesaken dateng pejahipun Abimanyu mumpung dereng kathah bebanten ingkang dawah malih bobo dinten menika ugi jenengan ibu tak saged minangkani nikut dateng Puntadewa supados kekes manahipun para Pandhawa sanesipun inggih sinuwun menika langkar kaluhuran ingkang dados dawuhipun sinuwuning mandara kok dados kedah kakang penemban dinten menika ugi saged mikut dhateng Puntadewa awit menawi mboten mekaten kula kinten badhe saya kathah korban ingkang rebah wonten madyan ing rananggana bumi gonjang kanjing langit kelap melambat lurking tangin sang mawet kandung mboten perlu datang anak Prabu Duryudana dawuh dhateng pun Bapa Soko Lima lakar sampun dados kesaganipun pun Bapa Soko Lima mboten perlu datang ngentosi dangu dinten menika ugi kula nyuwun pamit kuwi gatos kula badhe ngelar baris malih wonten madyan ing lanang gomo. Ing pengajap pun bapa setunggal saged nikut dhateng Puntadewa kula sawanaken anak Prabu Duryudana. Hanatala. Rumaos binyah raos sing manah bapa penemban kepareng. Badhe bidal dinten menika ugi daya-daya mikut dhateng Puntadewa. Lajeng menapa bapa gelaring baris ingkang dipun kersakaken bapa penemban? Maksud garis sinebat Cakra Biyuha malih ngger anak Prabu. Gelar Cakra Biyuha sampun pecah dening Sawarga Abimanyu. Parandene bapa Durna tetep kepareng badhe mawi gelar baris Cakra Biyuha. Kalau nuwun ngene iki. Nggih, mboten langkung kula semanggaaken sing ngandika bapa penemban. Katalika kaya mangkono. Gumeling kesagahaning Sang Pandhita Durna. Dene kepareng rasane ngadoni pupuh malih. Kanthi mawi gelar Cakra Biyuha, kapireng wonten ing jawi. Ya, marapat mari ndrugrah, marak mari rasane Prabu Duryudana. Tampo pamuwang bali Loro sapet yeteng kongo Om Kang langkung mangunjang niku Lintang Kalau nuwun pun koko Prabu, sak dereng sesak sampunipun dripaduka nyuwun pangapunten pari taksa kula mbarat panggen kula ngadhep koko Prabu sumangka marang ngrasa paduka. Kula sing sabda bapa guru Durna kula gelarek midhangetaken bilih mangke bapa penemban kepareng badhe hamangun gelaring baris Cakra Biyuha nempuh dhateng barisaning para Pandhawa. Awit saking menika koko Prabu sanget penyuwun kula kula ri paduka narendreng pagralun Prabu Satyarata kalian kadang kula Yayi Satyawarman kepengen badhe jemurung dhateng jengkaring bapa guru lan badhe derek nyatakaken dhateng hageging barisan Cakra Biyuha. Kawula nuwun inggih koko Prabu kaluhuran aturipun koko Prabu Satyarata. Keparenga eri jengandika kula pun Satyawarman badhe nderekaken bapa guru mangun yudha wonten madyaning palagan. Yayi Yayi Prabu Satyarata lan Yayi Satyawarman. Yen po pancen mengkono pangajaping siadi pun kakang kula wenang ngrampungake marang kang dadi penyuwunmu karana kabeh iku kasalira ana astaning Sang Senopati Agung. Awit kang saka iku prayoga siadi munjuk ana ngersaning bapa Guru Drona. Kados pundi bapa penemban kula kepengin dadi wonten garis ngajeng niyataken hadeging gelar baris Cakra Biyuha. Oh, atalah. Anak Prabu Pageralun, anak Prabu Satyarata adalah anak Prabu Satyawarman. Meturaken pamuling tanpa pamit, kepareng paduka badhe sabiyantu dhateng pun bapa lenggah wonten ing garis ngayun mboten langkung kula tampi pamundhut paduka anak Prabu Sarimbit. Wah, syukur mangayu bagi Gusti jemurung bapa guru. Wah, kados menapa bingah kula bapa penemban. Kanjeng sampun kulang kepareng kula nyuwun pamit koko Prabu badhe medal jadi ngrumiyin ing gelar baris. Yayi Prabu ora liwat duga-duga digawuh ngati-ati aja kongsi keri. Ah. poso orang dan kecek nusuk haman demo baris kang prayitno yo saron tolong tuwara wati anak Prabu Duryudana Gandeng sampun ngumi ini bidal anak Prabu Pagralun sinuwun Prabu Satyarata kalah sinuwun Prabu Satyawarman kaparapun Bapa Jayadaya nyuwun pamit tumuli badhe amangun gelaring baris Sakara Biha malih ingkang nyata ampuh tumrapipun Bapa penyuwun kula sinuwun ing Mandaraka kalah anak Prabu Ngawangga Yayi Krepa sampun ngantos kantun ing damel. Nggih, Bapa Penemban mboten langkung namung kula sumanggaaken sing ngandika Bapa Penemban. Dinten menika ugi sing ngandika Bapa kathah saged mikut Yayi Puntadewa. Kawula nuwun inggih. Rama Prabu Kakang Malapati dalah paman Resi Krepa. Kula nuwun wonten dawuh nggih. Nuwun kula Yayi, nuwun wonten dawuh. Kaparingipun Sang Senopati Bapa Durna dinten mangke Rama Prabu tasih kemareng. Aturan nyatakan dateng kelaring baris Cokro Biyuho wah ini buat langkung ngistu akan dawuh nungin ngistu akan dawuh nungin ngistu akan dawuh sini pun ingkang menika sedayanipun kula sumangga akan dateng poro punden menggah kesempatan ini ikut dateng kumpulo Koyen watono kusumane Paman Paman Harya Sangguni kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh rumangsa sepi panggalih ingsun sabab pamane besok Bratayuda iki menang banjur sapa kang dak bang-bang gumanti keparabon sewanci-wanci aku wis tuwa monggo anakku lanang siji Lesmana wis prating lena lumadyaning balagan mumpung Rama Prabu Mandaraka wis jengkar saka pelenggan paman ingsun mundur timbangan marang pekendira paman priye upamane si Dursasana ingsun wis sudha dadi pangeran pati genteni kalengganing Lesmana kang sakteruse besok Dursasana ingkang ingsun pasrai merenggani praja Ngastina sewanci-wanci jeneng ingsun wis pikun ana dalah saking pangraos kula sampun terbilih kepareng paduka ing mangke dadi misudo dateng ri padiko kundur sosono pinongko dados pangeran pati karo nomboten kasanes lakbet menikot asik adang paduka ingkang panenggak yen topan jen pampan wis merayu gaiki moro timbalono duru sosono marak meringarasan ingsun kamar ngadal paswan nangisun Pateng sung kumuling hangulatin Kustiko net temendah kang warni Haulalalalun Wonten tiba yang ingat jauh koko Prabu Amici tante meri paduka duri sosono lo Hadiku di hadiku wong gagah hadiku wong perkoso Duri sosono marmo siadi yang sentim bali mangayin Hojo kata ulamun siadi bakal yang sen semenengah kita di Sinowati Mongko menikah yang kanku cagang siang pantro ratri koko Prabu Dinjang menopo di paduka kula ingga sineng kaagem menengko dantes pengayaman yang poro prawira ingkang sabiyantu koko Prabu Yai dina iki gelem ora gelem si adik kudu nompo marang pamunduting pun kagang Kaya ngopo gruwaing penggaling sun lapet soko sirnaning atmajamu silesmolo Kula piyambak nerek ngerausaken koko Prabu Mula pinangka liru hilang yang silus mula dimas Orang ana ingkang pantes anglenggai Marang gampar kapangeran paten Mung kajaba dimas Dursasana Wiwit dina iki ayu Dursasana ing sumisida dadi pangeran pati Semangsa-mangsa pun kakang wis pikun si adi ingkang bakal mbak pasrai Negara Ngastina sak laladane Lajalah Ngaturaken sanget kagenging penuwun ingkang tanpa upami semanten lumuntur ing sih katresnan paduka dhateng Dursasana kula nelak-nelak. Saking marmeng manah paduka kula Prabu misuda dhateng kula kedah kula ngentosi palenggahan pangeran Pati. Ih, koko Prabu, betul langkung namung dateng sendiko ngisto agen dakwa paduka koko Prabu. Iya, iya, diri sasana. Sopo meneh yang ora kadang penenggak ingkang digolo-golo besok, besok ngentani ke Prabu ning sini. Paman Pati. Yen to pancen siap diwis kepareng. Dina iki hojo kesuwen manggon ana ing pasanggrahan bulu pitu. Lan wiwit dina iki siadi ora kepareng jumedul ana ing paprangan. Selajengipun siadi tumuli bali marang praja Ngastina jumuju kono ing kedaton. Ngadhep ana Yayi Ratu Banuwati. Sing kepiye wae lan sapa wae ora kepareng. Marintahake marang Dimas Dursasana yen ora pun kakang ingkang hamiji. Kali pun koko para buri paduka kula kadahan wangsul dateng Praja Ngastina jemuju kedaton ngadhep kangbok Banuwati. Iya Dimas Dursasana. Iya, boten langkung dateng senika ngestu agen dawuh. Paman Pati Senggulik mugi keparmo padukan dawakan datang poro kadang-kadang kulo Kurowo. Sampun kadang-kadang kulo menawi kulo menikah ajing gede jiring pecah. Wangsul kulo datang ngastino meskuti jauhipun koko Prabu Duryudana. Ingkang babar pisan kulo mboten dipun keparengaken medal wonten ing Ranglanggon nomo malih kulo simpeng wonten ing kesanggrahan Bulu Pitu kulo nak. Nyanyi dari sasa nomengku aku kang bakal ndawuhake lan pola diadimu. Lareng kongko para bayu banget daya-daya wangsul datang bakal ngastino kulo. Mangung kung kangguan riman lerleno lerleno tanpa kanen yen pantuso mengko sanjah utomo paman Haryo Sangkuni kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawu Gandeng Dimas Dursasana wis budhal kalimring raja Ngastina hawit kang sopo iku paman aja suwen paman ana madyaning paguwon tumuli metu njaba maring pahlawan para kadang lan para prawira kang padha isih sregep sabyan tumarang jenenge ingsun. Kinen mituh apa kang dadi pamunduting bapa penemban praca dawuh padika sinuwun kaparengipun bapa nyuwun pamit kaliyan bangsa. wonten timbalan ingkang dawuh paman Pati Hamiji dhateng putra Pati Kembono keling pun Tirta Nata. Kaparang kok madhum dawuh paman Harya kula krimbabari dhateng putra Jengandika kula pun karto marmu. Yalah, baik aja jamu baik. Napa perintah ya kok Prabu? Kepada kau jauh jatuh ini jika dikukulah pedih kau gati lelah, baik, baik. Buat kau lemang deknya si lepati, baik. Kau pengen pengen ngadek-ngadek, betul bisa didek-dek ini seperti itu. Ini kau jeriki sabar, ini kau tak. Ini kalah kau jatuh kula, baik. Sama nak berhenti nak kula ngadek. Namun kali Mbah Nidur, namun betul kalah kula, baik. Kesih kuat adek kula di Mbah Nidur, no. Dirma gati lawa jatuh jauh. Kataran doyo-doyo ku emilun jauh. Sak pengkar ku lawan teng-teng juga menopo saking koko Prabu Duryudana. Sigro kepada Mombatari datang putra dengan dikoku lopaman malindren pageralun Prabu Satya Roto. Kule putra dengan diko Prabu Satya Warman doyo-doyo cuma dong jauh. Kulup anak-anak kuku rawa kabeh. Anane sira ndak timbali marak omeng pangarepan gedene kulit sumurupa kenging kadhawake ning jroning pasanggran iki mau sang napa Prabu Duryudana menggalihake marang sedaning putu Kulesmana Mandra Kumara kapagut ing pupuh dening Si Abimanyu malah nalika semana utamanya anak Prabu Duryudana kuwi ora prayitna mbok menawa uga kena cinidra sedane ring Abimanyu. Ya, paman yen digawe kanggo ring ya ben rada ngertipi lenggahing basa Durmagat. Lah nggih, Pak. Ring niku dak padha karo ring to, Pak. Iya. Mula wis ora perlu dirembuk kanthi rame. Ring iki karo mring padha. Marga anggere ring iki mesti menyang. Iya, tapi nek pun ring iki mesti nyang, Mas. Lagi ngerti niki nek pun nganggo ring niki mesti nyang. Ayo wong bola-bali Durmagati iki mung senengane mung njokke tembung ning nek perang karo mungsuh diadepi terus melayu. Lho, mboten mawon, Mas. Lah yen nalika sematen iki sing lancap niku berkubur kok sing metu Sri Kandi. Aku lagi tidak perpet. Perjuangan tidak lima turun kuah. Tidak pakai kuah cerita dek menang beten gundang. Nek kalah tak misi-misi di depan. Perjuangan angsahan orang nang donogi orang perlu kuen datang nganggo milih sopos yang maju. Jergi musuh kudu disirnak ke kudu nengono lagi. Biar ya. Apa kakak? Nang jauh nongko yang macam itu berbuka tiga malah. Orang tekan donogi jauh. Lah sak terus singgir. Kado bayar anak-anak Kukurawa Kakang Sukolimo ditutuh dening Sunuwun amarga wis saguh bakal ikut Puntadewa nanging kembang apa nganti ana bebanten pirang-pirang ewadene Kakang Kembang Durung bisa ngikut Prabu Puntadewa. Lah wektu iku wis ana kesagahaning Kakang Sukolimo dina iku bakal gelar baris meneh ana ing paprangan kang wigati daya-daya bisa mikut si Puntadewa. Mula hawit kang saka iku dinane iki kasenapaten isih diasta Kakang Sukolimo. Kabeh wae kudu manut marang apa kang dadi reh perintahing Kakang Remban Sukolimo. Oh mengko panggil anak-anakku kula kabeh. Orang-orang yang tak piji-miji-miji kabeh langsung sepada ngajak undang namarang para perayuan yang kerajakan pada labu marang anak Prabu Duryudana menawa dina iki sama pati soko yang dulu pitu isih jasto dining pun bopo soko harimu awetkan soko iku aja pada kendo barisanmu pun bopo sego ngayomi kabeh perayuan yang kerajakan pada sabian itu marang aku langgung-langgung dateng anak keluarga kalih malindrim pageralin anak Prabu Satya Rata kalah anak Prabu Satya Warman. Sampun ngantos malang kemulahan kan jangan dikira labu datang pun Bapak Sukolimo. Gila kalah. Dan Paduka guruku lo Paduka pepundenku lo. anggen patiko badhe labuh jengan diko penemban kulo rencang ngitung tasung lu diri kulo ingkang pekasan inggi Bapak Guru gesang kulo-kulo seramaken dateng Bapak Guru kengino kangge pameng dateng kasugengan patiko dalah mimpangipun Kakang Prabu Duryudana ingkang menika kulo kedah nyorohaken dateng bondo kulo ingkang alus piyambak inggih menika jiwa raga kulo digatos kangge menangaken dateng golonganing Kurawa karana kulo piyambak ngrumaosi kulo kalian Kakang Prabu Satyarata menika ugi tetunggilaning para Kurawa syukur menangi tadi yang jarana Prabu kulo bingah manah kulo wandene pepirincaning baris ngar wajib sira sumurupi iki gelaring baris ora bakal tak owahi isih puguh yaiku gelaring baris Cakra Biyuha amarga aku ngerti marang keampuhaning gelar baris Cakra Biyuha najan sekali wis pecah dening kerjaning Si Abimanyu nang bakal tak bangun maneh amarga pangrasaku ya mung Cakra Biyuha iku kang kena kanggo srene mikut marang Prabu Puntadewa pinangka rujining Cakra kaya adat saben yaiku sinuwuning Mandaraka sinuwuning Awangga Yayi Krepa lawan anak Prabu Sarimbit Satyarata lan Satyawarman wandene kabeh para anak-anakku Kurawa pinangka dadi awak-awakaning Cakra petiteng Cakra anak Prabu Duryudana aku kang ana tengah pinangka dadi kekuwataning Cakra Biyuha kalau lo waluni wih dadi sikinya di Cakra milih mbak papan penemban iya utungan ke Cakra Biyuha mana lah jabuan gue nopo sakarak mu gue tadi rujinin Cakra ya bisa tadi awak-awakaning Cakra ya bisa yang ngewani Durma Gati kudu ana ngarep dadi rujining Cakra Biyuha lah nek kula niki dijabuk dadi rujining Cakra niku napa mboten kremen kudune rak kula niki dadi napa niku asing Cakra Biyuha sing pinangka dadi kekuwataning Cakra Kakang Sukolimo nek jane sing pas niku kula kulo nek jeneng pun tembe asem ngoten iki weh pripun yo sekake sedaya mboten nek iso ngrampung iku lho kuat kula mangan ajeng nek mengko as niku lah rak nyang ndi-ndi ta kuwi ayo wong durmagati iki senengane nyeleweng yo Kurawa kabeh wis ngrungu duri sampun dereng iki sampun dereng swatama kula wonten dawuh emban ana wong tuwamu yo nggih iki istoaken dawuh jaluk kanthi banget dina iki njar Tirtanata sira kulep Tirtanata aja melu menyang paprangan ya njar marga ngelingana sapatine Abimanyu kabeh padha walok awak ing para kawula ketindhing kawula kang ana madaning pasanggrahan Hupalaya mung kajaba sira kang dilokake mateni Abimanyu mula kulep Tirtanata jaluk kanthi banget tumulingga sira umpetana saka sawetara. Bapak beneran. Apa nggih? Menika sanes jiwa kula. Menika sanes kegadhangan kula. Madyan balaning Pandhawa sami alok Abimanyu ingkang mejahi kula. Nanging babar pisan kula mboten badhe ngingrem ningali dhateng kekiyatanipun Pandhawa. Menawi pancen tiyang sepuhipun badhe murina dhateng Tirta napa. Kula mboten menapa-menapa yen pancen Abimanyu badhe dipun murinani dening pun Janaka. Sejeng bobotipun kula kandhingan kaliyan Janaka. Maringan pejengan dika dawuh kula supados umpetan menika rak sami kaliyan kados tiyang pinjungan pun Tirta napa. Mboten watak tiyang Bonokeling mundur sepecak tanding kaliyan mengsah. Iya diarya ayo ngono kuwi jiwaning Tirtanata kulup Tirtanata kabeh sabdaning kang Rama Sukolima iku mau sak temene mengku pengeman marang kowe ya nggih mboten Bapak Penemban kula suwun kanthi sanget Bapak Penemban sampun ngantos ngalitaken manah kula tetep kulup dadi nderek dateng pembiyanganing barisan Cakra Biyuha ya wis wektu iki ditampa Kakang Penemban mengko sak banjire nonton swasana jroning ana paprangan kira-kira kepiye yang pancen alok ing kabeh para prawira saka balaning Pandhawa kuwi jek alok sidir kanata lan mengko mesti ana rembug meneh ewa dene wektu iki lan ana dhisik sidir kanata karep nderek menyang paparangan. Iya dasare prawira tama mula ora jenemu kalam ora kena tak ndakake kanthi mengene. Ya mau aja nganti pegat yang pengati-hati yang gerdir tanah apa? Kalau lo mau nurun-nurun ini. Tak jalo aja atuh karepun Bapak Sukolimo. Kalau lo mau nurun-nurun ini. Kulit kabeh wae. Iki katon Sang Senopati kalau wis. Nyiwa langkap nyendeng jembaring. Lan manai kengoroko ngawonggolan kengoromo mondoroko. Wis angurumi ini nipih koroto perang. Haikan kuswatomo sirometu wonjebo. Tumbang itu kalau beli kaping telu pisang gantan pindung lembuk yang telu bodoh luen parmata paswanan tansah mendahkan pinici sang suatu masikro medel undang wadyo polo mangku urmahat dan poro wadyo anampi dawuh hiro wong tenggang samiwa kantun hamung nenggo bendi wujan wis nyarampung sang swata mangganya dawuh mring prawadya bala wis tinata lan dadi parang matur dhumateng paman patih swanci bodho mboten ngujiwani sampun samapa enggak disawega ing diri para wadya bela iya ya syukur sekti jemuru maraswata masira ndisi ana laiku lan sasmita para narendra narendra kang padha bakal sabiyantu marang sang sunapati dina iki enggak budal mring rananggono omek nomoyen kiai jagur lan kiai mendung kinongko tengorong nguwatake marang barisaning kurowo kawono nuwun parmadal ngurumi ini bunjing didal kumuruh sang swadama ngomong kang pate swadra pusaman niro lere soroyo wadaliro sokoin cuwawani tiar sana dangi cekat buk mongok mongok aneng sabu caing wikir marbabak bang sumirat nosoroting soroyo nikolan gunung gunung sami tata-tata parasa bidal prayura ning pasanggrahan bulu piku ndherekaken jengkaring sang Senopati Solae pangayah maeso kinerek. Kalamon sinom drapan yaya maeso kurata. Kati umyong Oh, swarang ning wadya kang lumampah kumpul sajur-jur hasoto tantaro tenirangat parna om swaco miwang pendeng ngungkung sang senopati minongko ketinding prawadya kala Gagak. Gua wonten timbalan ing adawuh Gusti. Nimbali kang abdi Tejo Mantri. Kanane kuwi adoh ndawi kok. Dina iki kuwi ndak kandhani ya kok. Inggih kados pundi Ndoro? Aku mentas tampa dawuh saka Koko Prabu Duryudana. Dina iki aku ora dikeparengake manjing palagan. Aku kinarya liru. Sawargi. Gusti Lesmana Mandra Kumara. Aku ini sudah dadi pangeran pati kok. Kinen baru marang praja Ngastina ngadep kakang Mbok Banuwati. Allah. Dados keparingipun ing ngroko dinten mangke Gusti kula wini sudha dados pangeran pati mboten dipun keparengaken magut wonten palagan. Ye, panjen tenggun lho kok. Lajeng pun kados pundi keparingipun Gusti? Yen panjen lho cengkah karo batinku. Kaya apa marang ati kula punto aku iki? Melu magut ana ing randhang kono. Nanging aku ajrih marang dawing Koko Prabu Duryudana kok. Marga iku kadang werdo dasari wektu iki lagi hangayai pakaryan abot. Lamun to aku nukarto ora urung malah nambahi hawa. Mula kok dene iki ayo dhewekno aku bali mring praja Ngastina kok. Wah inggih menawi panjenengan keparingipun katon mboten langkung ngadi namung ngestokaken dawuh. Ojo adoh karo laguku kok ayo disengkak aku ngapateng urung. Aglara pandam muncar Inman leretekonan soram sorotetan patang. Inom leretekonan soram sorotetan patang pacaring sare mong sokati ko Thank you.